لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد يا pembahasan terakhir tentang beriman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada al-ba'ats, hari berbangkit. Ini ya. Ya, berikutnya tafadhal. Oh, ini dimatan dulu ya. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara." Dan siapa yang mengingkari hari berbangkit, maka dia kafir. Ya. Dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Dalilnya ialah firman Allah ta'ala, "Za'ama alladziina kafaru," orang kafir mengira, "an la yub'atsu," bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, berdalil dengan ayat ini, orang yang mengingkari hari kiamat itu kafir. Qul bala, katakanlah bahkan, "Wa rabbi, demi rabbku, latub'atsunna," kalian benar-benar akan dibangkitkan dari kubur. "Tsumma latunabba'un," kemudian kalian ya, benar-benar akan dikabarkan, bima amiltum, tentang apa yang kalian amalkan dulu di dunia. "Wa dzalika 'ala Allahi yasir," yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya banyak ya. Dalilnya banyak. Bal kadzdzaba bisaah wa atadna man kadzdzaba bisaati sa'ira. Itu dalilnya di antaranya. Ya, bahkan mereka mendustakan hari kiamat, maka barang siapa yang mendustakan hari kiamat, kami siapkan untuk mereka neraka sa'ir. Ya. Banyak lagi dalilnya. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka berkata, orang-orang kafir, kehidupan kita ya kehidupan dunia, kita tidak akan dibangkitkan, kata mereka. Ya. Walau tara id wukifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq. Ya. Qalu bala wa rabbina qul fadhuqul azab. Maka Allah katakan, rasakan azab bima kuntum takfurun, dengan apa yang kalian ingkari dahulu. Baik, kemudian Allah berfirman, "Wal ladzina kafaru bi ayatina wa liqa'ihi," dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan perjumpaan dengannya di hari kiamat, "Ulaika ya'isu mir rahmati wa ulaika lahum adzabun alim." Mereka itulah orang-orang berputus asa dari rahmatku, dan bagi mereka azab yang pedih, dan seterusnya. Ya. Hadal dibaca sini Syekh Panji. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, siapa yang mendustakan hari berbangkit, maka dia kafir. Dia nujahada ruknan min arkanil iman, karena dia berarti mengingkari salah satu rukun iman. Juga dikarenakan dia mukadzibunillah wali rasulih wali kutubih, karena dia mendustakan Allah, mendustakan rasulnya, mendustakan kitab-kitab Allah. Karena Allah Jalla wa'ala mengabarkan tentang hari berbangkit, para rasul mengabarkan tentang hari berbangkit, kitab-kitab Allah semuanya mengabarkan tentang hari berbangkit. Maka siapa yang mengingkari hari berbangkit, hari kiamat, maka dia kafir. Ya, dalilnya firman Allah, "Za'amal ladzina kafaru." Orang-orang kafir mengira. Ya, za'ama di sini maknanya kadzib. Ya. Mereka berdusta di sini, mengira dengan kedustaan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Lanjut. Baik, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya mengingkari hari kiamat, ya, mengingkari hari berbangkit itu adalah kekufuran. Terus ba'sun. Nah, mereka menyatakan tidak ada setelah kematian, tidak ada ba'sun, tidak ada kebangkitan setelah kematian. Terus sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang musyrik dan para penyembah berhala di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mendebat, membantah, ya, akan adanya hari berbangkit. Lanjut. Baik. Aida kunna idhaman nakhira. Allah kutip pernyataan mereka yang mendebat hari berbangkit. Ya, apakah jika kita, ya, jika kita sudah menjadi idhoman, tulang belulang yang nakhirah, yang hancur, bangkit lagi? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata kalau begitu, itu adalah pengembalian yang merugikan. Terus. Nah, dan Allah dan mereka berkata, siapakah yang mampu menghidupkan idham, tulang belulang, ya wahya ramim, yang sudah hancur? Nah, siapa? Terus. Taib. Wamin mujadalatihim, dan diantara, ya, sikap mendebat mereka tentang hendaknya hari berbangkit, mereka menyatakan sebagaimana Allah firmankan, hayidukum, apakah dia Nabi Muhammad SAW menjanjikan kepada kalian, idza mittum kuntum turaba, jika kalian telah mati dan kalian telah menjadi tanah, wa idzaman, dan menjadi tulang belulang, anakum mukhrajun, bahwasanya kalian nanti akan dikeluarkan lagi dari kuburan. Kata mereka, hayhata hayhata. Hayhata maknanya apa kemarin? Isim fi'il, isim fi'il madi, bauda bauda, jauh jauh jauh, lima tu'adun, dari apa yang dijanjikan, dijanjikan, diancamkan kepada kalian itu. Enggak mungkin, mustahil, impossible, kata mereka. Lanjut. Baik. Dan yang lainnya, min maqalatul kufar, di antara dari pernyataan-pernyataan orang-orang kafir dan umat-umat terdahulu, dari umat-umat terdahulu dan kaum musyrikin pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengingkari hari kiamat, hari berbangkit. Faman kadzdzaba bil ba'ts, siapa yang mengingkari hari berbangkit, maka dia adalah al-kafarah, maka dia bersama orang-orang kafir. Terus lanjut lagi, Banji. La yunkirul ba'sa, la yunkirul ba'sa illa kafirun. Tidak ada yang mengingkari hari kebangkitan ini melainkan orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya, ayuqsima bihi, agar Allah, agar nabinya bersumpah atas nama nabi, atas nama Allah, ya, akan adanya hari berbangkit. Qul, katakanlah, bala wa rabbi, demi Rabbku, ini adalah qasam, sumpah. Latuba'sun, kalian akan benar-benar akan dibangkitkan. Summa latuba'un, summa latunabba'un bima 'amiltum. Kalian benar-benar akan dikabarkan tentang apa yang kalian kerjakan. Ya, ini adalah ayat, ya. Hadhil ayatu ihdal ayat, di antara, ya, tiga ayat as-salas allati amara nabiyahu fiha ayuqsima 'alal ba's. Ini adalah ayat di antara salah satu dari tiga ayat yang Allah memerintahkan nabinya untuk bersumpah akan adanya hari berbangkit. Nah, terus siapa? Baca Niko. Majuan. majuan. Ayo lanjut Niko, terus. Ya. Al ayatul ula. Ini ganti-ganti kelamaan Suyuti. Kelamaan ya Allah musta'an. Itu ini ya di ayat yang pertama yang Nabi diperintahkan oleh Allah bersumpah akan adanya hari kiamat. Ya. Wa yastanbi'unak ahaqqun huwa. Ya. Apakah ini benar hari kiamat ini? Qul i. Itu maknanya apa? Naam. Katakanlah iya, wa rabbi innahu lahaq. Ya, iya benar itu adalah hak. Wa ma antum bimu'jizin. Dan kalian tidak akan sanggup ya untuk menolaknya. Terus katanya itu di surah Sabah, wa qala alladziina kafaru la ta'tina sa'a kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. Baik. Terus la ya'budu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wa la fil ardi wa la asghara min dzalika wa la akbaru illa fi kitabin mubin. Yang kedua di surah Sabah. Wa qala alladziina kafaru la ta'tiina as-saah. Ini orang kafir menyatakan kiamat enggak akan datang ke kita. Ya, kul katakanlah bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Ya, katakanlah demi Rabbku ya, ya bahwasanya kalian benar-benar akan ya, mendatangi ilmu apa namanya? La ta'tiyannakum ya alimil ghaib. La yaghrubu anhum mithqalu dzarrah fis samawati wala fil ard wala asghar min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin liyazil ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Syahidnya di sini la ta'tiyannakum alimil ghaib. Terus lanjut belum. Kemudian Allah memerintahkan pada nabinya untuk bersumpah akan hari berbangkit dan akan tegaknya hari kiamat. Terus lanjut Taib, ya ini ya makna bukan makna. Ya, dan ayat yang ketiga ialah ayat yang bersama kita ini. Ayat yang kita bacakan ini surat Taghabun. Bukan makna, makna. Nah, terus za'an ladina kafaru an la yub'ats. Taib, ini jelas sudah tadi ya. Lanjut. Qul bala rabbi la tub'atsunna summa la tunabba'unna bima 'amiltum. Terus fahimatu minal ba'thi hiya jazaa'ul 'ibadi 'ala a'malihim wa qawluhu ta'ala latunabba'unna ay latukhbirunna bi a'malikum wa tujazuna biha latukhbarunna bi a'malikum wa tujazuna biha. Baik. Maka hikmah minal ba'as hiyal jazaul ibadi ala amalihim, yaitu dibalasnya hamba atas perbuatan mereka. Dan firman Allah latunabba'unna, maknanya apa? Latukhbaronna, kalian akan dikabarkan. Hah? Kenapa? Kalau nun taukid fil mudori apa irupnya? Mabni ala apa? Alal Fath. Ah, tapi mabni Alal Fath. Hah? Kenapa? Dhamir antum. Tukhbar, tukhbara, tukhbarunna. Aina tukhbarunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Dikabarkan, ya, dikabarkan atas amal kalian, wa tujazun, kalian akan dibalas, ya, biha atasnya. Tapi selesai ya pembahasan mengenai hari kiamat. Ya, ini sudah selesai nih. Ya, para ulama menyebutkan kenapa sampai diponis kafir orang yang mengingkarinya, ya, mengingkari kiamat. Karena ini mutawatir, ya, dari Al-Quran, seluruh para nabi. Tayyib barakallahu fikum. Yang kedua, perkara berbangkit ini pun disaksikan oleh akal akan kemungkinan, ya, terjadinya. Tidak mungkin manusia begitu saja ditinggalkan. Ya. Karena Allah yang memaulai manusia, kemudian Allah yang bisa menciptakan lagi setelah Allah matikan, ini mungkin. Dan seterusnya dari keterangan para ulama kenapa sampai diponis kafir orang yang mengingkari hari kiamat. Sekarang kita lanjut berikutnya, al-iman birusul. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, ya, wa arsalallahu jami'ar rusul, Allah mengutus seluruh para rasul, mubasyirin, sebagai pemberi kabar gembira, wa mundzirin, dan pemberi peringatan. Ya, dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, rusulan mubasyirin wa munzirin, para rasul yang memberi kabar gembira dan peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, agar supaya tidak ada lagi hujjah, ya, di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Ya. Lanjut baca syarahnya di sini. Ya, Arga, baca Arga. Iman yang enam. Kata Nabi SAW, ketika ditanya apa itu iman, iman pada Allah, engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman pada para, kepada kitab, kitab-kitab, dan engkau beriman kepada para rasul. Terus taib, maka beriman pada rasul salah satu rukun iman. Taib, maka harus mengimani para rasul semuanya dari awal sampai akhir mereka. Lanjut. Faman jahada rasulan wahidan minhu fahuwa kafirun bijami'i kama qala ta'ala innal ladzina yaquluna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Baik, maka mana dari mana tadi? Faman jahada rasulan wahidan minhum fahuwa kafir bil jami'. Maka barang siapa yang kufur mengingkari, ya, satu rasul saja dari para rasul tadi, maka berarti dia dianggap kafir kepada semua rasul. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir pada Allah dan rasulnya, mereka ingin, ya, membeda-bedakan keimanan pada Allah dan para rasulnya. Mereka menyatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian saja, wa nakfuru bi ba'din, dan kufur kepada sebagian yang lain. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dhalika sabila. Mereka ingin mengambil jalan tengah, menjadikan hal tersebut, ya, sebagai jalan tengah. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Wa'atadna lil kafirina 'adaban muhina. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir adab yang menghinakan. Ya, ada ayat lagi yang lebih sharih mengenai hal ini, ya. Mengingkari satu rasul dianggap mengingkari semua. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Ya, kaumnya Nabi Nuh mengingkari al-mursalin, semua rasul. Padahal yang diingkari oleh mereka berapa rasul? Satu, cuma Nabi Nuh aja, enggak ada yang lain. Ya, kenapa dianggap mengingkari para rasul? Nah, karena ya, mengingkari satu rasul di, ya, dianggap mengingkari semua para rasul yang lain semua, karena Allah yang mengutus mereka semua sama. Dan membeda-bedakan hal ini, kata Allah, itu ulaika humul kafiruna haqqo. Terus lanjut. Baik, maka wajib mengimani semua para rasul dari awal sampai akhir. Lanjut. Man samallahu minhum fi kitabihi wa man lam yusammi. Wa man lam yusamma. Wa man lam yusammi. Wa man lam yusammi. Terus? Fa inna rusula katsiruna. Baik. Maka mana tadi? Rasul itu semua yang Allah sebutkan di kitabnya maupun yang Allah tidak sebutkan. Terus? Para rasul itu banyak, ya. Terus anna adadahu 100 alfin wa 420 alfan ar-rusul min dalika 300 wa 15 jamman kafiran. Para rasul banyak sebagaimana keterangan dalam hadis bahwa jumlah mereka, ya, 100 alfin wa 420 alfan, berapa itu? 124.000. Ya, 124.000. Baik, ar-rusul min dzalika 315 jamman kafiran. 315 jumlah yang banyak. Riwayat yang lain 313. Ya. Terus baik. Maka rasul banyak sekali, di antaranya ada yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, di kitabnya, dan ada yang Allah tidak sebutkan. Maka wajib bagi kita untuk mengimani semuanya dari awal hingga akhir. Kemudian lihat di matan. Ya, qala al-muallif awwaluhum Nuhun. Awal rasul yang pertama adalah Nuh, bukan Adam. Wa akhiruhum Muhammadun. Ya, dan yang akhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ialah ala anna awwalahum Nuhun, yang dalil bahwasanya rasul yang pertama adalah Nuh. Ya, qauluhu firman Allah inna auhayna ilaik, sesungguhnya kami telah wahyukan pada engkau wahai Nabi. Ya, kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di, dan sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Ya, behar, baca behar. Ta'ala inna auhayna ilaik, hadza khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalil bahwasanya rasul yang pertama adalah Nuh, firman Allah ini inna auhayna ilaik, sesungguhnya kami mewahyukan kepada engkau, ya, wahai nabi, ya, hadza khitabun lin nabi. Ini khitab, ya, arah pembicaraan ini diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ya, sebagaimana kami wahyukan pada Nuh dan para nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wa al-Asbab. Asbab anak turunan, ya. Terus wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud Zabura. Baik, kemudian Allah sebutkan tuh nama-nama itu semua setelah Nabi Nuh. Ya, terus jumlatun min asma'ihim fi dzakara. Dzakara Allah jumlatan min asma'ihim min fi hadhihi al-ayat. Baik, kemudian Allah menyebutkan sejumlah nama-nama mereka di ayat ini. Terus kama dzakara jumlatan min asma'ihim fi ayatil an'am wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin ila akhiril ayat. Wa kadzalika di sana enggak ada. Ya, kama dzakara jumlatan, sebagaimana Allah menyebutkan sejumlah dari nama-nama mereka di surat Al-An'am. Ya, dan di antara keturunannya Daud, Sulaiman, Ayub, Yunus, Yusuf, Musa, Harun, dan hingga akhir ayat. Terus fa awwaluhum Nuhun alaihi salatu wassalamu bi dalili qawlihi ta'ala wan nabiyyina min ba'di ba'athahu Allahu ila qaumihi lamma qalu fi shalihina ba'da an an kana an-nasu ala dini tauhidi mundu adam alaihi salam ila asyrati qurunin wa hum ala tauhidih. Baik, maka yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Dalilnya ialah firman Allah wan nabiyina min ba'dih, dan para nabi setelahnya. Maka Allah mengutus beliau, mengutus Nabi Nuh ila qaumih, kepada kaumnya ketika mereka gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh setelah manusia sebelumnya itu mereka berada di atas tauhid sejak zaman Adam hingga 10 generasi ya, dan mereka berada di atas tauhid ya. Sebenarnya ada dalil lainnya yang sharih ya, yang jelas, yang menerangkan bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Itu hadis apa? Syafaat. Hadis syafaat, masih ingat enggak? An-nas ya'tuna ila Nuh. Manusia datang nanti semua kepada Nuh. Semua manusia minta syafaat. Syafaatul uzma. Ya, minta bukan dibebaskan dari neraka, minta agar dipercepat hisab karena mereka udah enggak tahan. Wa yaquluna lah, mereka berkata kepada Nuh, semua manusia, apa yang dikatakan oleh manusia semuanya? Anta awwalu rasulin arsalallahu ila ahlul ard. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, barakallahu fik. Engkau adalah rasul yang pertama wahai Nuh yang Allah putus ke muka bumi. Nah, ini story jelaskan gamblang. Paham enggak sini? Maka Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Ya. Hai, barakallahu fik. Terus lanjut. Baik, maka falamma jaa'a qaumun nuhin ya kana fihim rijalun shalihun. Falamma jaa'a, antum bacanya apa tadi? Falamma jaa'a qaumi apa qaum antum? Bacanya tadi kaum, berarti yang hadir kaumnya Nabi Nuh ya. Baik, ya bisa. Jaanya di sini jangan diterjemahkan datang. Ya. Baik. Nah, maka ketika kaumnya Nabi Nuh ya, dan mereka waktu itu terdapat orang-orang saleh, terus di tengah-tengah mereka hazan. Nah, maka ketika orang-orang soleh tersebut wafat, ada 5 orang. Ya. Namanya siapa aja? Namanya Wad, Suwad, Yagus, Yahuk, Nasr. Ini nama orang-orang soleh yang jadi panutan, jadi kudwah. Ya. Maka ketika mereka ini wafat di tahun yang sama, maka mereka sangat bersedih. Ya, sangat-sangat bersedih. Terus taib, maka setan mengambil kesempatan ini. Ya, mengambil fursah ini, kesempatan ini. Terus qala lahum sawwiru suwaraha as-salihin. Taib, setan berkata kepada mereka. Enggak langsung setan, enggak langsung apa? Bilang, "Ayo sembah mereka." Enggak. Pelan-pelan dulu. Sawwiru suwaraha as-salihin. Ayo gambar. Ya, wajah-wajah orang soleh tadi itu yang wafat itu dibikin kenang-kenangan di monumen tempat makam mereka, dibikin gambar. Ya, terus dan letakkanlah gambar-gambarnya di majelis-majelis kalian. Terus min ajlin ida ra'aitum hadhihi suwar tatadzakkaruna ahwalahum wa tunashshitun ala ibadah. Supaya apa? Supaya kalau kalian lihat gambar-gambar mereka, kalian akan terkenang mereka, terkenang keadaan mereka yang soleh, dan ini akan ya, dan ini kalian akan membangkitkan kalian, kalian pun akan bangkit semangat untuk beribadah. Terus wasawwaru. Taib, al-mauta. Akhirnya mereka benar-benar menggambar ya, 5 orang soleh yang telah wafat tadi, mereka itu semua. Lanjut. Falam tu'bad fi awalil amri. Taib. maka mereka meletakkannya di majelis-majelis mereka. Ya, dan awal-awalnya mereka apa lima kuburan ini belum diibadahi. Ya. Karena langkah-langkah setan itu apik. Karena kalau langsung sembah, enak aja semua. Tunggu setan tuh sabar. Biarin aja dulu. Nanti generasi ini mati, generasi berikutnya kan, ya, unyu-unyu, pelongo-pelongo, nggak ngerti apa, gampang dibodohin. Sama kayak PKI sabar kan? Oh, PKI itu dari zaman Muso, sebelumnya lagi tahun 20-an, Muso 65, sabar. Sampai milenial yang unyu-unyu sekarang ini dibodoh-bodohin. Sama berarti PKI mensetan, ya sama, kafir-kafir juga. Mana ada PKI enggak kafir? Ya. Ya, sama. Terus sama itu setipe kan? Sabarnya sama. Baik. Nah, ini ya. Langkah-langkah setan ini apik. Oh, bahaya banget ini. Nauzubillah. Terus baik. Kenapa setan ya enggak langsung memerintahkan agar diibadahi? Ya, karena masih adanya ulama yang menjelaskan kepada masyarakat tauhid, ya, menjelaskan tauhid kepada masyarakat dan mengingkari kesyirikan. Jadi ulama itu musuhnya setan. Ya, musuhnya setan. Ya, kalau ulama wafat, siapa yang paling bergembira? Nah, setan. Baik, setan itu paling bergembira. Karena enggak ada lagi nanti yang menegakkan amar makruf nahi mungkar. Terus gantian dibaca berikutnya. Nah, coba hafid baca hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarif rahimahullah taala, "Falamma mata al-ulama'u wa dhahaba al-jilu." Wa dhahaba al-jilu al-awwal. Ja'a al-awwal apa? Sukun enak aja. Wa dhahaba al-jilu al-awwal. Awal apa? Bacanya harokat yang benar dong. Awalu, nggak dengar saya. Jaa jilul mutaakhirun wa qad mata ulama. Baik. Maka ketika ulamanya telah wafat, generasi pertama pun sudah hilang, lenyap, masuk yang berikutnya datang generasi yang belakangan. Ya, ulama telah wafat. Terus jaa syaitan. Nah, maka setan datang kepada mereka dan setan berkata kepada mereka. Ini kan gambar-gambar orang soleh udah ada di majelis-majelis ya. Ya, kata setan, ya, dulu nenek moyang kalian ini, bapak-bapak kalian, tidaklah mereka meletakkan gambar-gambar ini di sini, melainkan agar berharap gambar-gambar ini diibadahi, ya, agar mereka beribadah kepada gambar-gambar ini. Kata generasi yang belakang, oh gitu, nah, ya generasi unyu-unyunya. Terus? Terus? Apa tadi? Wabiha kanu. Nah. Dan karena gambar-gambar inilah, ya, mereka lah yang memberikan hujan. Ya, maka setan ya, memperindah ya, peribadatan kepada gambar-gambar tadi. Ya, ditipu oleh setan. Ditipu, digambarkan oleh setan. Nih beribadah kepada gambar-gambar ini caranya begini. Akhirnya mereka beribadah kepadanya, kepada berhala-berhala apa? Gambar-gambar tadi. Min dunillah. Inilah kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi. Terus wa min sama. Hadatsa syirku fil ardh. Nah, maka dari sinilah terjadi kesyirikan di muka bumi. Terus baik, maka Allah utus nabinya Nuh alaihi salam. Terus ويردهم إلى التوحيد الذي هو دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. Ya, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam yang menyeru mereka kepada Allah, kembali kepada Allah, mengembalikan mereka kepada tauhid yang merupakan agama bapak mereka Adam alaihissalam. Terus, namun mereka menentang dan menyombongkan diri. Terus, dan mereka ya menyatakan saling menguatkan satu sama lain ketika Nabi Nuh hadir. Waqalu la tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan berhala-berhala kalian, jangan kalian tinggalkan persembahan, penyembahan, ibadah kepada Wat, kepada Suwa, kepada Yagus, kepada Ya'uq, kepada Nasr. Terus baik, kata Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, ini adalah nama-nama orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh. Ya. Lanjut. Sawwaru suwarahum wa nasabuha ala majalisihim fa'ala bihim al-amru ila an abaluha min humillahi. Baik. Dan mereka menggambar gambar-gambar orang soleh tersebut, meletakkannya di majelis mereka, dan ya perkaranya ini ya berbalik kembali kepada akhirnya perkara ini kembali ending perkaranya, endingnya akhirnya bahwa mereka beribadah kepada gambar-gambar tersebut, persembahan kepada selain Allah. Lanjut. Falamma ja'ahu Nuh alaihi salatu wassalam ونهاهم عن عبادتها وأمرهم بعبادة الله، قالوا لا تذرون آلهتكم، لا تطيعوا نوحا، لا تطيعوا نوحا على كفرهم وطغيانهم وعنادهم. Nah, maka ketika Nabi Nuh alaihissalam datang kepada mereka, mencegah mereka dari peribadatan kepada gambar-gambar tersebut, memerintahkan kepada mereka hanya beribadah kepada Allah semata, mereka menyatakan la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan ya penyembahan terhadap kepada tuhan-tuhan kalian, la tuti'unuhan, jangan kalian taati Nuh tadi. Wastamarru ala kufrihim, mereka tetap terus menerus di atas kekufuran mereka. Ya wa tughyanihim, ya, dan juga sikap ya taghaw mereka, melampaui batas mereka, ya, dan juga inadihim, penentangan mereka. Terus tapi ini adalah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Terus lanjut. Nah, sebabnya di sini adalah wasababuhu aswaru, karena gambar-gambar. Lanjut. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ashadda an-nasi 'adaban 'indallahi yawmal qiyamati al-musawwiruna. Baik. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling keras berat azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar makhluk bernyawa. Terus qala sallallahu alaihi wasallam innal ladzina yasna'una hadhihi suwara yu'adzabuna yawmal qiyamati. Baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang membuat gambar-gambar ini mereka akan diazab pada hari kiamat. Lanjut. Maka dikatakan pada mereka, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan apa yang kalian telah ciptakan tersebut. Terus yu'maruna binafkil ruhi fi hadhihi suwar min babi ta'jizi wa ta'dhibi lahum wal iyad billahi. Baik, maka mereka diperintahkan untuk meniupkan roh, meniupkan roh ke gambar-gambar tersebut. Kenapa? Ya min babi ta'jiz, ya, ini sebagai bentuk ya pengakuan melemah, apa namanya, bentuk melemahkan mereka, bahwasanya mereka enggak mampu. Wa ta'dhib, sebagai bentuk azab kepada mereka. Ketika mereka enggak bisa gambar, enggak bisa menghidupkan, maka mereka diazab. Wa iyad billah. Terus di anna tasmira wasilatun min wasaili syirki kama hasala di qaumi Nuh. Karena yang namanya menggambar makhluk bernyawa adalah ya, salah satu wasilah ya, cara, jalan di antara jalan-jalan kesyirikan sebagaimana ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Terus. Terus berikutnya Mustafa. فأول الرسل نوح وأما خاتم الرسل وآخره فهو محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان محمد آباء أحد من رجالكم وذاكر رسول الله وخاتم النبيين. فقال طيب maka awal rasul yang pertama dalam Nuh, adapun penutup para rasul adalah dan yang paling akhir adalah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, maka Nabi Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad ya, tidak hanya bapak salah seorang di antara kalian, namun beliau adalah rasul dan penutup para nabi. Nah, terus qala sallallahu alaihi wasallam wa ana khataman nabiyyin. Khataman dan nabi ya kata nabi aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamat khutimat khutimat ar-risalatu as-samawiyatu fala yub'atsu ba'dahu nabiyyun ila an taqum as-sa'atu. Baik, maka dengan ya fabihi maka dengan beliaulah sallallahu alaihi wasallam risalah samawiyah itu diakhiri, risalah dari langit yang Allah ya, kabarkan melalui utusannya Rasul diakhiri. Maka tidaklah diutus Nabi seorang pun setelah beliau sampai hari kiamat kelak. Terus lanjut. Walakin syariatuhu baqiyatun. Namun syariat beliau tetap langgeng, eksis. Ila antaku masa'atu. Sampai hari kiamat kelak. Wadinuhu baqiyatun. Baik, dan agama beliau tetap eksis, ada. Ila antaku masa'atu kama sabaku. Kama sabak apa? Sabaku, sabaki? Kama sabaku. Nah, jangan dibunyiin semua. Orang dengar. Kama sabak. Patahnya enggak dengar saya. Ya. Dan agama beliau tetap eksis sampai hari kiamat sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Lanjut. Kamani da'a an-nubuwwata ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kafirun. Barang siapa yang mengaku-ngaku dia adalah sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Waman shadaqahu. Waman shadaqahu. Waman shadaqahu fa huwa kafirun billah. Siapa yang membenarkan nabi tersebut percaya, maka dia juga kafir pada Allah. Ya. Saya percaya kok, ya. Mirza Ghulam Ahmad nabi juga kafir dia. Walau dia tidak pernah berbuat syirik, ya. Walau dia tidak pernah berbuat syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nambahin sikatul mawadi min asirah. Ini orang ya tetap beriman kepada Allah Rasul, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ada nabi, ada ngaku-ngaku nabi, dia tidak mengingkari. Ya silakan aja, biarin aja dia ngaku nabi. Ya dia nabi juga mungkin, tapi nabi saya Nabi Muhammad, maka kafir dia. Ya, lanjut. Di annahu la nabiyya ba'dahu. Baik. Karena tidak ada nabi lagi setelah beliau, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Faqad da'a an-nubuwwata ba'dahu khalqun katsirun. Baik, khalqun katsirun. Banyak orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Ya. Terus qadahakum wa azharu. Kadzabahu. Kadzibahu. Wa qadahakum Allah. Maka Allah membongkar kedok mereka, ya, dan Allah menampakkan kedustaan mereka. Terus, wamin akhirihim bima na'lamu al-Qadiani gulamun Ahmadu al-Qadiani al-Hindi. Baik, maka diantara yang terakhir yang mengaku sebagai nabi bima na'lam, ya, bima na'lam sepengetahuan kami, ya. Adalah Al-Qadiani, itu Ghulam Ahmad Al-Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad. Sepengetahuan kami, kata Syekh. Ya, padahal banyak ya. Setelah Mirza Ghulam Ahmad ada Lia Eden, Mossadegh. Nah, banyak. Ya, lanjut lagi. Alladzi kana fil awwali yadda'i al-ilma wal ibadah. Pemirsa Gulam Ahmad, ya di awal-awal, ya orang India dia, di awal-awal dia gak ngaku sebagai nabi, tapi di awal-awal dia ngaku apa? Ngaku alim, dia ngaku berilmu, ngaku ustad, dan ngaku mengklaim dirinya sebagai ahli ibadah, ya sebagai ahli ibadah. Nah, barakallahu fikum. Ini orang-orang dolal memang begitu, ya. Bishr al-Marisi, ya, pentolan ahli orang sesat Jahmi, disangka orang dia adalah ahli ibadah, dia adalah ahli ibadah. Namun ternyata disaksikan oleh temannya, ketika temannya berkunjung ke rumahnya, ini direkam oleh Al-Imam Az-Zahabi di Mizanul Itidal. Saya pernah posting itu di Facebook. Ya, bahwasanya ketika Bishr al-Marisi itu di rumah ternyata sholatnya celingak-celinguk, cepat. Tapi di depan orang sholatnya panjang, khusyuk wal khudu'. Pas di rumah celingak-celinguk cepat kayak ayam matok jagung. Temennya kaget, "Hah? Kamu terkenal abid dari ibadah. Kok di rumah sholatnya celingak-celinguk? Nengok-nengok. Ya. Celingak-celinguk." Nah, itu ya. Nah, ini juga Mirza Ghulam Ahmad yang ngaku-ngaku sebagai ahli ibadah. Ya, padahal di rumah sholatnya berantakan. Ya, sholatnya berantakan. Ya, ngaku-ngaku alim, ya. Baca Quran aja berantakan. Baca Quran saja berantakan. Barakallahu fiik. Ya, dulu kan ada juga di Indonesia tuh setan yang namanya Abu Janda. Ya. Awal-awal muncul dia ustaz. Ustaz Abu Janda, setan. Ya, setan ini ngakunya ustaz. Ditanya orang tentang ya Al-Kafirun, dia enggak tahu, dia ngertinya Al-Ikhlas. Ini biar ini kita ikhlas katanya. Atau orang itu surat Al-Kafirun kali katanya. Ente ustaz bukan sih? Syaitan ya, ngakunya ustaz. Al-Kafirun Al-Ikhlas aja gak ngerti dia. Walaupun Al-Kafirun namanya juga surah Al-Ikhlas, tapi dia gak paham. Karena Al-Ikhlas itu ada dua, ya. Ikhlas asma sifat, memurnikan asma sifat, memurnikan uluhiyah, ya. Memurnikan asma sifat kul huwallahu ahad, memurnikan uluhiyah kul ya ayyuhal kafirun. Namanya juga surah Al-Ikhlas, tapi ini enggak paham. Ya, barakallahu fikum. Terus nah, akhirnya dia mengklaim bahwasanya dia Isa bin Maryam. Ini di Indonesia juga ada nih, Lia Eden. Ya. Lia Eden itu dulu ibu saya suka nonton TPRI tahun 80-an, dia itu di TPRI suka sore-sore ngajarin ibu-ibu merajut apa tuh? Menyulam ya, kayak gitu-gitu kan ya. Lia Eden ada di TVRI dulu kata ibu saya. Dia suka menyulam-nyulam, ya. Menyulam. Lama-lama jadi ustazah. Jadi ustazah. Mengklaim. Terus lama-lama jadi Imam Mahdi. Terus lama-lama Jibril. Terus lama-lama Isa. Terus lama-lama Nabi. Oh, enggak Lia Eden lagi, Lia Edan. Kufur dia. Dan pengikutnya pun kafir. Terus lanjut. Jadi akhirnya si Mirza Ghulam Ahmad, ya setelah ngaku-ngaku dia sebagai tadi siapa? Imam Mahdi, Isa, akhirnya dia ngaku-ngaku sebagai nabi. Terus. Jadi dan mereka memiliki saat ini si Mirza Ghulam Ahmad itu memiliki pengikut. Pengikut ini dinamakan ya Qadiyaniyah. Ya, di Wonosobo banyak. Ya, saya pernah datengin rumahnya atu-atu. Ya, ke arah bukan Wonosobo kota ya. Ke arah Dieng. Saya pernah datengin rumahnya satu-satu. Satu-satu saya datengin. Setiap rumah ada lukisan besar Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Setiap rumah ada lukisan besar Mirza Ghulam Ahmad. Saya tanya, ini bapak kenal enggak? Oh ini syekh, lu alim, bla bla bla bla. Ada yang enggak ngerti. Ada yang betul-betul mengakui dia nabi gitu. Kufur. Ya. Nah, akhirnya saya diberi kesempatan kultum, saya jelasin. Dia enggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Teman saya yang nganterin saya kabur semua. Takut dikeroyok sama jamaah. Kalau saya ya udahlah, nah, keceplosan juga. Keceplosan juga. Udahlah mau gimana lagi, udah keceplosan, mati-mati dah. Alhamdulillah enggak apa-apa. Ya, barakallahu fikum. Ya, itu banyak tuh di Unusubu. Banyak mereka enggak paham. Enggak ngerti. Dulu ada dai-dainya katanya. Kesini ngajarin, ya, ngajarin ke kampung-kampung, dikasih gambar lukisan itu dibagi-bagikan. Makanya di setiap rumah ada gambar Mirza Ghulam Ahmad. Ya, ada yang enggak ngerti, enggak tahu. Saya tanya, "Bapak tahu enggak ini siapa?" Enggak tahu saya. Daerahnya namanya Lengkong. Ya, Lengkong menuju Dieng. Ya. Tapi dulu waktu saya ikut dakwah kelompok sono, pahamlah antum. Ikut dakwah yang suka keliling-keliling dulu. Saya datengin atu-atu rumahnya. Masya Allah. Enggak semua sih, tapi banyak lah. Satu-satu saya datengin sama teman berdua. Terus lanjut. Firqatan. Baik, maka kaum muslimun mengkafirkan mereka, menyelisihi mereka dan menganggap mereka sebagai kelompok sekte kafir yang keluar dari Islam. Terus dan mereka kaum muslimin menyelisihi Ahmadiyah tersebut, ya. Kemudian mutariduna lillah fi biladil muslimin. Mereka mengejar mereka. Kaum muslimin mengejar Ahmadiyah, ya. Di apa itu? Mutaridun, pokoknya di apa ya pokoknya bahasanya. Ya. Apa enaknya terjemahnya? Ya pokoknya di ya dikejarlah. Walillahil hamd, di negeri-negeri kaum muslimin. Terus walakum nasyatun, dan kaum muslimin memiliki nasyat, ya. Walakin, oh apa? Dan namun kaum Ahmadiyah ini mereka juga gigih, ya. Terus walakin nasyatun yabuhu bil fasal. Fasali itu masdar. Ya, fashila yabshalu fashalan. Bukan fashalan, fashalan. Namun kegigihan mereka itu ya, akan mendapatkan kegagalan. Ya. Walhasilu, lanjut. Walhasilu annahu la nabiyya ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Manidda'a an-nubuwwata fahuwa kadzdzabun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yub'atsu dajjaluna kadzdzabuna. Qariban min tsalatsina kulluhum yas'alu annahu rasulullah. Baik. Maka barang siapa yang mengklaim mengaku-ngaku sebagai nabi, maka dia kadzab, pendusta besar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak akan tegak hari kiamat hingga nanti akan diutus para dajjal, pendusta besar yang jumlah mereka hampir 30-an. Semuanya mengklaim sebagai mengklaim mengaku-ngaku bahwa dia adalah Rasulullah. Ya, kemudian kurang lebih ada 30 itu ya. Salah satunya Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sudah ada yang ngaku-ngaku sebagai nabi, Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Musailamah langsung ngaku-ngaku sebagai nabi. Musailamah atau Musailimah? Hah? Yang tenar apa? Yang benar Musailimah. Yang benar Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. Terus berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kullu ummatin ba'asallahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammadin s.a.w. ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati taghut. Dan setiap umat, maka Allah utus kepada mereka Rasul dari Nuh AS yang memerintahkan kepada mereka untuk beribadah pada Allah semata, mencegah mereka dari peribadatan kepada taghut. Dalilnya ialah firman Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang umat rasul ini menyeru pada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Nah, ihsan, baca ihsan syarahnya. Bacanya udah banyak juga ini ya. Gak apa-apa, nanggung ya, nanggung. Ya. Apa cukup dulu? Ya, kita bisa kita baca yang lain. Cukup dulu aja ya. Nanti di Ihsan baca berikutnya. Ini kepanjangan nanti. Ya, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.